saham. Hitam kelam memelukku. Semua dosa-dosa kini kian lama semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku rana kini dan ragu, adakah maaf untukku? Berikan aku jalan untuk menggalau kerajaan.